siapa yang kau pikir lebih hebat dari gue? It's okay. Merasa lebih hebat banding gue? Itu boleh. Kok bisa doi tertarik padaku? Diam-diam ngasih kode sama aku. Kalau dekat gue doi jadi kaku. Tiap lihat gue doi pun terpaku. Tolong gue jangan disalahin. Pacar lu silakan dimarahin. Gak ada yang nyuruh dia untuk naksir. Gua tangkap aja ya daripada mubazir. Don't let it on me. Lirik nakal, ku sapa kau langsung kasih sinyal. Tak banyak bicara, tubuhmu berbahasa. Tenang saja, aku tidak akan pakai rasa. Ku tahu kau hanya ingin senang-senang. Padahal kau sudah punya pasangan. Tapi kau tetap berikan peluang. Ku pikir lumayan untuk isi waktu luang. Sorry bro, dia yang minta. Aku tidak pernah memaksa. Kau boleh bertanya kepadanya siapa yang bisa puaskannya. Don't let it on me. Don't let it on me. Don't let it on me. Don't let it on me. Don't let it on me. Don't let it on me. Don't let it on me. Don't let it on me. Don't let it on me. Don't let it on me. Your girlfriend.